Andai saja waktu itu tak kutunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya, mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya. Keraguan dalam hatiku harus ku buang jauh bila ingin mendapatkan yang terbaik.